السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan syurutu tahqiqin nass, beberapa syarat untuk terwujudnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu sudah merupakan kepastian, tetapi pertolongan Allah itu datang bisyurut, dengan beberapa syarat yang mesti diwujudkan, sehingga barang siapa yang ingin betul-betul mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, mestinya dia tidak teledor dari memperhatikan syurut, syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Dibawakan oleh beliau di sini ada beberapa syurut, ada beberapa syarat seorang mukmin akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Mari ikuti apa yang beliau sampaikan di dalam pembahasan bab syurut tahqiqin nasr. Silakan baca. Baca. Syarat-syarat turunnya pertolongan. Orang yang membaca Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lihat beliau, maka ia akan melihat beberapa perkara berikut ini. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah menyuruh kaumnya untuk bertauhid dan mengesahkan Allah dalam beribadah, berdoa dan mengambil hukum, serta menyuruh untuk memerangi kaum musyrikan. Hal itu terus beliau lakukan selama masa tersebut, sehingga akidah Islam menjadi kuat dan teguh di dalam jiwa setiap sahabat, dan jadilah mereka orang-orang pemberani yang tidak kenal takut kecuali kepada Allah. Hal itu para dai hendaknya memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid dan mengingatkan agar tidak terjerumus dalam perbuatan musyrik. Dengan demikian, ia telah meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertakwa. Ya. Ini Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Ini qari li sirati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jihadi yaral marahil at-taliyah. Sesungguhnya orang yang membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perjalanan hidup Nabi dari awal sampai akhir, di dalam sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga jihad-jihad yang beliau lakukan, kita akan mendapatkan tahapan-tahapan atau periode-periode yang pernah dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah marhalatut tauhid. Marhalat tauhid. Ini periode penanaman di hati seorang mukmin tentang tauhid. Tarbiyah, pendidikan di mana Nabi menanamkan di hati kaum muslimin tentang tauhid. Yang hasilnya bagaimana betul-betul tergambar dalam hatinya seorang hamba ini tentang keagungan Allah Ta'ala, sehingga tergambar tentang keagungan Allah Ta'ala, kemahabesaran Allah Ta'ala. Betul-betul Allah Akbar itu bukan hanya di lisan, tapi Allahu Akbar itu menjadi sebuah kenyataan. Kita sholat sehari, seandainya yang wajib saja, berapa rakaat ikhwan? 17. Bacanya Allah Akbar berapa kali? Belum survei, menghitung dari takbir pertama, takbir untuk ruku, kemudian takbir untuk sujud, takbir untuk duduk, takbir mau sujud lagi, takbir berdiri, berapa takbir itu tinggal dikalikan. Itu satu hari kita takbir bisa sampai ratusan. Tapi Allahu Akbar ini betul-betul menjiwai kita enggak? Yaitu Allah Akbar min kulli syai. Allah lebih agung dari segala sesuatu. Dalam kenyataannya bahwa yang akbar itu bukan Allah Ta'ala. Hartanya akbar, kemudian jabatannya akbar, kemudian syahwatnya akbar, sehingga mengalahkan semua kepentingan Allah, kepentingan agama. Artinya betul-betul belum tertanam dalam hatinya seorang muslim kehidupan tauhid, di mana kehidupannya itu Allahu Akbarnya itu betul-betul nancep di dalam hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam la salasata asyar aman fi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah fil ibadah wa du'a wal hukmi. Selama 13 tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyeru kaumnya kepada tauhid. Tauhidul ibadah. Menyeru kaumnya kepada tauhidul ibadah agar betul-betul hamba itu totalitas memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah apa itu ikhwan? Ibadah mana? Ibadah apa secara bahasa, mana ibadah itu? At-tadallul wal khudu, sikap menghinakan diri, merendahkan diri, disertai dengan ketundukan, agar penghinaan diri secara totalitas itu dan ketundukan yang total itu hanya diberikan kepada Allah saja. Tauhidul ibadah. Di tauhid tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Demikian pula dalam masalah doa, permintaan, kemudian dalam masalah hukum, sehingga dia betul-betul siap untuk bertahdid kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk tuntutan bertauhid. Kalau kita melihat keadaan yang ada, kaum muslimin belum ada kesiapan seperti itu. Bahkan agama itu cenderung dibuat sebagai urusan pribadi yang sangat pribadi. Tidak boleh mencampuri kehidupan secara umum. Ini orang-orang sekuler. Orang-orang yang memang dia menjadikan agama itu sebagai kehidupan yang sangat pribadi. Walaupun mengurus negara, kehidupan, itu agama dibuang, disingkirkan. Kalau perlu dimusuhi. Ini kehidupan sekuler. Atau bahkan cenderung kepada anti-agama. Dianggapnya agama hanya merupakan racun masyarakat. Dan dipalang untuk diwujudkannya segala macam kebebasan. Karena memang manusia dengan hawa nafsunya, dia ingin hidup bebas, melampiaskan syahwat sepuasnya. Penghalangnya yang paling menghalau agama. Karena memang hampir seluruh keinginan syahwat itu arahnya ke jahanam. Dan agama itu mengarahkan kita ke jannah. Sehingga agama dianggap menjadi penghalang syahwat. Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahwat. Jannah itu dikelilingi, dilingkupi dengan segala perkara yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan jahanam dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan selera nafsu manusia. Makanya agama itu musuh bagi orang-orang yang mereka ingin hidupnya melampiaskan syahwat sepuas-puasnya. Tauhid mengajak manusia totalitas memberikan pengaruhnya hanya kepada hidupnya untuk memerangi kesyirikan. Di zaman kita ini, ajaran yang dikembangkan oleh para juhala, atau kalau mengaku muslim dan bahkan pemimpin, ya pemimpin a'imatud dalal, du'atun ala abwabi jahanam, para pemimpin penyesat, para dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam, atau para dajjalun kadzabun, para dajjal dan para pendusta, justru merangkul syirik, menghidup-hidupkan syirik, menjadikan syirik itu bagian dari budaya yang perlu diuri-uri, dilestarikan. Ini adalah kalau enggak kebodohan, ya keangkuhan, atau memang punya niat untuk menyesatkan manusia. Yang semua para nabi justru dakwahnya adalah untuk membuat syirik itu ludes di muka bumi, sehingga mengembalikan totalitas hak ubudiyah hanya kepada Allah Ta'ala. Hatta thabatat hadhil aqidatu fi nufusi ashabihi, sehingga akidah itu betul-betul mencekat kuat di jiwanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sehingga mereka betul-betul tangguh di tiga medan. Medan ketaatan, medan menjauhi maksiat, medan ujian. Mereka tangguh semuanya. Mereka generasi yang hebat. Wa asbahu syuja'an Saja'anan, dan mereka itu menjadi orang yang suja'an, para pemberani. Suja' para pemberani, orang-orang yang la yakhafuna ilallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Di dunia ini apa sih risiko yang paling pol gitu? Apa ikhwan? Mati. Paling-paling mati gitu kan. Lah bagi seorang mukmin yang punya akidah, kematian itu suatu yang justru diharapkan dalam posisi dia mati husnul khatimah, segera mengantarkan ke jannah. Sehingga tidak lama-lama di dunia khawatir justru tergelincir. Pleset-pleset. Terus lenceng-lenceng, udah jejek-jejek, meleset. Sehingga ke blondrok-blondrok. Karena banyaknya jebakan-jebakan, jeratan-jeratan, tipuan-tipuan. Sehingga kematian itu sesuatu yang sangat diharapkan. Itu kematian ketika dalam kondisi husnul khatimah, istiqomah di atas siratal mustaqim. Dan lihat perkataan Khalid bin Walid ketika mendatangi musuh-musuhnya. Khalid bin Walid, panglima kaum muslimin, apa di antara perkataannya? Jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan suatu kaum yang kecintaannya kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Sehingga kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan bagi mereka itu justru kalau di dunia itu sangat tergelincir, lalu mati di atas ketergelinciran, lalu berharapan dengan azab Allah Ta'ala, itu yang sangat ditakutkan, yang sangat dikhawatirkan. Pendidikan akidah ini ngeresep. Kita kaum muslimin ketika pendidikan akidahnya rendah, apalagi kena musibah-musibah, ya musibah miskin, sehingga dari dalam miskin begitu disawur supermi, disawur indomie, atau disawur apa, itu sudah gampang lulut, gampang kemudian melepaskan agamanya. Biasanya di daerah-daerah yang minus. Kalau daerah-daerah perkotaan, ya bagaimana ditenggelamkan dalam kemaksiatan, sehingga hingar-bingar dengan maksiat, larut dalam maksiat. Antum dengarkan keluhan setiap kampung-kampung, wangele untuk merekrut pemuda menjadi ahli masjid, perhatian dengan agama, menjadi pemuda masjid itu super susah, angel. Sehingga masjid itu isine tuwek-tuwek, watuk-watuk, tinggal njlungup ke kuburan. Sehingga yang muda-muda itu rapatut kalau datang ke masjid, patutnya itu geng-gengan, tongkrongan, kemudian di dukem-dukem, di kafe-kafe, kemudian ya gerombolan-gerombolan, membuat gerombolan-gerombolan, tampilannya tampilan norak, tampilan beringas. Ini adalah rata-rata keumuman pemuda. Sehingga yang demikian itu diantaranya karena sungguhnya jauhnya dari pendidikan akidah di pertumbuhan keluarganya, juga di sekolahnya. Apalagi di orang-orang yang pikiran sekuler, hanya duit, duit, duit, duit, harta, harta, harta, dunia dan dunia. Agama kalau perlu dicampakkan, dibuang dari kancah pendidikan. Enggak pakai persen-persen lagi berapa, udah 0%. Pendidikan dibuat clear dari agama. Ini adalah pendidikan syaitan yang demikian. Sehingga generasi itu mau dididik dengan pendidikan syaitan. Jangan kenal Allah, jangan kenal Rasul, jangan kenal agama yang hak, jangan kenal surga, jangan kenal neraka, jangan kenal pada kehidupan malaikat, ada setan, ada perkara gaib, sehingga diarahkan kepada kehidupan binatang. Hanya arahnya itu makan, perut, kemudian kepuasan syahwat, sehingga bisa hingar-bingar kehidupan dunia. Ini pendidikan syaitan, iblis yang demikian. Yang harusnya pendidikan agama itu sudah ditanamkan bahkan sejak di perut ibunya sampai kemudian lahir, bagaimana dikondisikan kecil, terus diarahkan pada agama sehingga menjadi urat dagingnya. Betul-betul agama betul-betul lahir menjadi darah daging dalam kehidupan anak-anak, kehidupan kaum muslimin, sehingga mengalir dalam darahnya itu darah agama. Urat-uratnya itu adalah urat-urat agama, sehingga tahu bagaimana beradab dengan Allah, dengan Rasulnya, tahu tentang kehidupan yaumul akhir. Harusnya demikian. Dan memang kehidupan ini adalah persaingan antara hak dan batil, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Yang Hizbus Syaitan mengarahkan ke jahanam, Hizbullah mengarahkan ke jannah. Ini akan taruh sampai hari kiamat. Entah dengan cara yang nampak terang-terangan atau dengan cara dingin-dingin, yang jelas ini tarung sampai hari kiamat. Tinggal Anda mau memposisikan di mana, Hizbullah atau Hizbus Syaitan, atau orang yang tidak ingin bermasalah dengan segala kelompok. Oh, enggak bisa. Tempatnya jahanam atau surga, mau mengarah ke sini atau mengarah ke sini. Kalau ingin tampil munafik, arahnya ke sini, ke jahanam. Walaupun dia bisa selamat dengan kelompok yang ini, tapi arahnya ke jahanam. Sehingga mesti darah itu harus mengalir dalam diri kita. Keyakinan-keyakinan, penanaman akidah seperti itu mesti harus tertanam di hatinya para pemuda kaum muslimin. Sehingga bukan urusannya itu hanya piring terus, mangkok, piring, gelas, hanya cari itu saja. Gremetnya itu hanya untuk cari makan dan untuk kepuasan syahwat, enggak lebih daripada itu. Sehingga urusannya urusan hanya pemuasan itu nafsu belaka. Fayajibu ala du'a ayabda'u bitauhid. Maka wajib bagi para da'i untuk mengawali pendidikan anak cucunya, mengawali dakwahnya di masyarakat itu dengan penanaman tauhid, diajarkan bagaimana tauhid itu betul-betul nancep di hati kehidupan masyarakat, tertata mereka itu faham tentang bagaimana mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa yuhadziru minasyirki, dan memperingatkan itu manusia dari syirik, diperingatkan, liyakuna bi rasulillahi minal muqtadi, dan agar generasi ini betul-betul mencontoh Rasul. Contohnya itu Nabi, kalau ingin pakai surga itu contohnya Nabi. Bukan contohnya tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik, tokoh-tokoh yang sekuler, yang gak kenal agama, tokoh itu nabi, para sahabat, para ulama, itu yang harus betul-betul dikenal di dalam kehidupan. Sehingga bagaimana hidup di atas garis lurus, bukan yang dikenal para dajjal-dajjal yang akan mengantarkan ke jahanam, atau para binatang-binatang yang hanya memuaskan syahwat, atau orang yang hidupnya hanya menghabiskan waktu untuk sia-sia saja, permainan-permainan, sehingga yang menjadi idola hanya jago bal, bola ditendang-tendang, dikejar-kejar. Apa? Itu untungnya di mana? Pembentukan mentalnya di mana? Kaitannya dengan kecerdasan apa? Ditendang, kejar lagi. Ditangkap, dibuang, kejar lagi. Tendang, dibuang lagi. Gitu aja kemudian biayanya menelan bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, menjadi kehidupan yang gegap gempita. Ini permainan, ya ini syaitan, bagaimana cara untuk manusia menghabiskan waktu, membuang-buang waktu, sehingga hidupnya itu gak bermakna sama sekali. Ya sekedar olahraga, biar kemeringat, nendang-nendang bola yang gak apa-apa. Tapi kalau jadi terus kemudian gegap gempita, manusia sampai menjadi sebuah gerakan-gerakan khusus, makan biaya triliunan untuk hal yang seperti itu. Sedangkan guru agama dibiarkan kurus, kering, kerontang, gak diupaini. Kemudian guru TPA biar urip dewi-dewi, gak perlu diperhatikan. Ini adalah ini masyarakat yang tidak tahu keberkahan hidup, sehingga hidupnya hidup yang hanya untuk hula-hula, dan tidak tahu prestasi yang hakiki. Taunya prestasi adalah berkaitan dengan kesia-siaan yang menghabiskan waktu dan menyita, ini banyak hal. Yang satu, para pemain bola atau para penggila bola atau yang terjun langsung di bola, sholatnya bagaimana? Mau ada pertandingan, jam berapa mulai mangkat ngeluruk ke lapangan? Jam berapa mau datangnya? Terus sholat di mana? Terus mainnya jam berapa? Jam-jam sholat di mana? Ini semuanya kemudian waktu-waktu untuk mendekat kepada Allah itu ludes, kebakar semuanya. Maka ini adalah cara-cara syaitan untuk membuat manusia lalai dari agama dia. Yang kedua, periode ukhuwah atau persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk membangun sebuah masyarakat muslim yang tegak berdasarkan saling cinta dan kasih sayang. Hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid, tempat berkumpulnya umat Islam dalam beribadah kepada Allah. Di dalamnya mereka berkumpul 5 kali sehari untuk mengatur hidup mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mempersaudarakan antara kaum Ansar, penduduk di bumi Madinah, dengan orang-orang Muhajirin dari Makkah yang hijrah dengan meninggalkan semua harta benda mereka. Orang-orang Ansar pun lalu menawarkan harta mereka kepada kaum Muhajirin membantu memenuhi apa saja mereka butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa telah terjadi permusuhan antara sebagian penduduk Madinah, yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamaikan di antara mereka, menjadikan mereka bersaudara yang satu sama yang lain, saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid. Seperti ditegaskan dalam sabda beliau, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ya. Kemudian ikhwan, setelah ditanamkannya marhalah tauhid, hatinya betul-betul mengetahui pengagungan kepada Allah, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal hari kiamat. Orientasinya itu sudah tahu orientasi hidup itu kemana. Arahnya jelas. Sehingga nanti itu full untuk kemanfaatan dan untuk yang berkualitas. Bukan hanya untuk yang sia-sia, menghabiskan waktu, kemudian hura-hura, hanya memenuhi keinginan syahwat. Karena ini gak tahu, arah hidupnya gak tahu, gak tahu akidah. Sehingga urip itu yang penting iso mangan, iso ngombe, weteng wareg, awak sehat, ora loro, kemudian iso seneng-seneng, itu aja. Terus hiburan itu image-nya kalau hiburan itu maksiat. Hiburan maksiat. Kita perlu ngadakan panggung hiburan. Isinya apa? Ikhwan, dangdutan, cokitan, cokean, kemudian gendrung-gendrung. Pokoknya mendem-mendem. Yang nonton juga laki perempuan campur baur mendem-mendem karuan. Itu kalau hiburan sifatnya gitu. Kemudian wisata refreshing. Semua tempat wisata rata-rata itu isinya adalah ini kehidupan yang arahnya kepada dunia binatang. Ini dunia permesuman. Apa namanya? Dunia permesuman. Pokoknya kalau ke situ itu uang senang-senang, senang-senang arahnya ke syahwat, pelamisan syahwat. Yang muda-mudi belum kawin, ya sampai bagaimana tingkat pacaran sampai berzina. Kalau yang kelas-kelas elit, ya ada hotel kelas mewah di hotel terapung laut atau hotel di pinggir pantai atau hotel sekitarnya. Kalau yang melarat-melarat, ya kelas gedek-gedek, ya kelas gedek kemeresek, atau kalau kelas the have, ya semalam bisa 5 juta atau puluhan juta. Kalau kelas the kill ya mangewu apa 2500. Ya pokoknya setan begitu menghidupkan kehidupan di sekitar tempat wisata sehingga penuh dengan ya ini kehidupan rusak-rusak. Antum lihat hampir semua tempat wisata pantai itu dekatnya pelacuran, tempat nudis, tempat untuk melampiaskan syahwat, sudah kehidupan binatang lepas. Rata-rata di mana-mana begitu. Dan ini sumber bencana yang seperti itu. Sumber bencana, sumber malapetaka. Dan ini yang kemudian tidak pernah berusaha untuk dibersihkan karena urusannya duit, devisa, atau ini ya duit, pokoknya menghasilkan duit. Ini semuanya adalah hal yang tersebar di tengah-tengah kehidupan. Karena gak mengenal Allah, gak mengenal akhirat, gak mengenal agama, ya kehidupannya ke arah binatang seperti itu. Ah, kalau sudah tertanam ikhwan kehidupan pengakuan Allah, marhalah berikutnya Nabi diantaranya adalah marhalah ukhuwah. Bagaimana membangun masyarakat yang betul-betul seperti bangunan yang kokoh. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Betul-betul kalbunyanul marsus, seperti bangunan yang kokoh. Kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Laqad hajara rasulu sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Nabi telah berhijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Liyukawwinal mujtama' al muslim al qa'im ala tahabbub, untuk membentuk masyarakat muslim yang tegak di atas asas saling mencintai, sehingga saling mencintai satu dengan yang lainnya. Fa'amalu ma bada bihi huwa bina'u masjid. Yang pertama kali Nabi bangun untuk membentuk masyarakat muslim yang tegak di atas saling mencintai ini, yang dibangun pertama adalah masjid. Masjid yang yajtami'u fihil muslimuna li ibadati rabbihim, Muslim berkumpul untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan di dalamnya itu mereka mengadakan ijtima' kulla yawmin khamsa marrat, mengadakan ijtima' pertemuan setiap hari 5 kali. Itu sesungguhnya ibadah dalam agama kita ini luar biasa. Kita mesti ada saat kumpul. Kumpul Islam mengadakan karena kita ini masyarakat manusia, enggak bisa hidup sendiri, mesti kumpul. Fitrahnya kita pengin kumpul, pengin ketemu. Kita diberikan tempat-tempat pertemuan yang terbaik. Satu, sholat, tempatnya masjid, kegiatannya untuk sholat, kumpul, ketemu di situ. Ini tempat dan waktu yang paling barokah. Tempatnya masjid, niatnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ketemu kaum muslimin, sholat berjamaah, kemudian bisa saling ini bertanya, saling memperhatikan, saling untuk dia bisa mewujudkan kehidupan yang betul-betul saling memenuhi kebutuhan, mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian pekanan Jumatan yang lebih gede. Kalau yang harian 5 waktu di musala-musala atau di masjid-masjid, tegakkan sholat 5 waktu. Jumatan gede lagi. Ibaratnya kalau harian ya per RT masjid, nanti Jumatan per RW, kemudian nanti ada lagi sholat id, kumpulan besar, ada lagi internasional haji, kumpulan sedunia. Belum kemudian pertemuan kita waktu talabul ilmi. Ini pertemuan-pertemuan barokah. Kita ditemukan untuk ini di tempat dan suasana yang baik. Maka ketika kita tidak memanfaatkan momen-momen itu, dan manusia pengen kumpul, akhirnya ngejak kumpulnya kemana? Di mana? Di kafe atau di mana? Nongkrong di mana? Itu karena kita tidak perhatian dengan saat-saat pertemuan yang sangat barokah tersebut. Maka ini adalah sesungguhnya pendidikan Islam yang mengarahkan kita untuk betul-betul memiliki rasa kemasyarakatan dengan pertemuan-pertemuan yang penuh dengan barokah. Yang perkumpulan liyunazzimu hayatahum, agar dengan pertemuan itu mereka menata, memanage kehidupan mereka, bisa ngobrol-ngobrol, rapat-rapat, bicara-bicara. Waqad badara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mu'akhati bainal ansar. Rasulullah sallam ketika hijrah ke Madinah, segera Nabi diantaranya mempersaudarakan antara Ansar, sukanil Madinah, Ansar yaitu penduduk Madinah, wa bainal muhajirin min Makkah alladzina taraku amwalahum. Dipersaudarakan dengan muhajirin dari penduduk dari Mekah yang mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan semua aset-asetnya karena Allah Ta'ala, karena dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kehidupan Ansar dan muhajirin saat itu, kehidupan yang ditegakkan di atas persaudaraan karena iman. Fa'aradhal ansar amwalahum lil muhajirin. Orang-orang Ansar menawarkan harta-harta mereka kepada muhajirin. Waqaddimu lahum kullama yahtajuna ilaih. Dan bahkan orang-orang Ansar menawarkan kepada mereka apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Ansar, orang-orang muhajirin. Ini adalah persaudaraan hakiki. Menyatu dalam kehidupannya, saling menutupi kebutuhannya. Yang muhajir, yang Ansar, dia orang-orang yang ikram dan ithar, lebih mementingkan kepada saudaranya, apa yang kira-kira dibutuhkan saudaranya, maka dia penuhi. Punya jiwa ithar, ingin mendahulukan saudaranya, ingin berbagi dengan saudaranya. Hidup berbagi. Semangat berbagi ini mesti ditumbuhkan di dalam diri kita. Tapi yang muajirin, mentalnya juga bukan mental aji mumpung. Oh, mumpung ditawari. Terus dirayuk. Enggak. Mentalnya orang-orang muajirin, ketika ditawar-tawari begitu, seperti Abdurrahman, ditawari separuh hartanya, saat yang dipersaudarakan dengan beliau, separuh hartanya suruh ngambil, bahkan istrinya suruh milih mana yang kira-kira diminati. Abdurrahman bin Auf bukan pakai aji mumpung, tapi Abdurrahman bin Auf justru dia pengen ainasu, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Dia pengen usaha sendiri, dengan memeras keringatnya sendiri, sehingga mendapatkan penghasilan dari hasil usaha sendiri. Ini mental yang sungguhnya tumbuh pula dari akidah. Yang satu pengen betul-betul tulus memberikan kepada saudaranya, yang satu dia pengen mandiri dengan keringat sendiri bagaimana memenuhi kehidupannya, sehingga keduanya menjadi orang-orang yang terhormat. Yang satu terhormat dengan sikap ithar dan ikramnya, yang satu dia terhormat dengan sikap iffah, yaitu menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta dan menggantungkan hidup pada orang lain, apalagi menjadi beban-beban bagi orang lain dalam kehidupannya. Fa'aradhal ansar awalahum lil muhajirin waqadimu lahum kullama yahtajuna ilaih walaqad wajada rasulu sallallahu alaihi wasallam sukan al Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, maka Rasulullah SAW waktu itu mendapatkan penduduk Madinah itu wahum minal Aus wal Khazraj. Yang penduduk Madinah saat itu ada Aus, ada Khazraj. Aus dan Khazraj ini lahum adawah adawatun qadimah. Di antara mereka itu ada permusuhan yang sudah lama, yang sudah panjang, ratusan tahun mewarisi permusuhan antar kabilah. Sehingga pertikaian, pembunuhan, peran permusuhan di antara mereka itu sudah biasa. Ada kampung yang gampang kesulut peran, sehingga sering sekali terjadi, ya ini antar kampung ini permusuhan, peperangan. Rasul ketika datang ke Madinah, fa aslaha bainahum, memperbaiki kehidupan di antara mereka, sehingga betul-betul mereka menjadi orang-orang yang hidup bersaudara. Wa azal hiqta wal adawata min sudurihim. Nabi melenyapkan hiqat, dengki-dengki yang bercokol di hati, dan adawah, permusuhan-permusuhan yang ada di dalam hati mereka dibersihkan Nabi dengan tarbiyah imaniyah, dengan tarbiyah akidah. Wa ja'alahum ikhwatan mutahabin fil iman. Dan Nabi menjadikan mereka ikhwah, yaitu kehidupan penuh dengan persaudaraan, kehidupan yang saling mencintai di antara mereka di atas iman dan tauhid. Kama ja'a fil hadits, sebagaimana datang dalam hadis, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudaranya muslim, sehingga mereka tidak menghinakan, tidak merendahkan, tidak membelakangi, tidak mencaci dan seterusnya, mereka hidup saling bersaudara. Dan perintah Nabi wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang betul-betul saling bersaudara. Ini adalah di antara tarbiyah ukhuwah yang Nabi lakukan kepada para sahabat muhajirin maupun ansar. Yang ketiga, perihal persiapan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar umat Islam bersiap siaga menghadapi musuh-musuh Islam. Allah berfirman, wa mitlu lahum mastata'tum min quwwah. artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi. Al-Anfal ayat 60. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan sabdanya, "Ala innal quwwarum yu." Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar. Hadis riwayat Muslim. Menembak dan mengajarkannya adalah wajib atas setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Meriam, tank, baja, pesawat tempur dan berbagai senjata lainnya semua membutuhkan latihan dan belajar melempar ketika menggunakannya. Alangkah baiknya jika para siswa di sekolah-sekolah diajar olahraga melempar atau memanah, lalu digalakkan lomba untuk jenis olahraga tersebut, sehingga anak-anak menjadi siap guna mempertahankan agama dan tempat-tempat suci mereka. Sayang sekali, anak-anak sekarang lebih suka menghabiskan waktunya dengan bermain bola dan penyelenggaraan pertandingan di sana-sini. Mereka membuka paha aurat, padahal Islam menyuruh kita agar menutupinya. Dan meninggalkan sholat, padahal Allah menyuruh kita untuk menjaganya. Ya, yang seperti pengamatan beliau di sini juga. Yang ketiga sekarang, al-istidad, yaitu persiapan. Mempersiapkan kekuatan yang bisa menggetarkan para musuh. Laqad amaral Qur'anu al-Karimu bil istidadi lil a'da. Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan menghadapi musuh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian kekuatan semampu kalian. Ayatnya bagaimana kawan? Anda baca lenjang lengkap surat Al-Anfal ayat 60 buka. Al-Anfal 60. Wa aitu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Persiapkan oleh kalian mastata'tum min quwwah, sesuai dengan kemampuan kalian, kekuatan-kekuatan. Wa min ribatil khail, dan persiapan pula kuda-kuda yang ditambat, kuda-kuda pilihan. Kekuatan ini dipersiapkan untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Kahuni billah, yang menggetarkan musuh itu dua. Satu, kekuatan akidah, kekuatan iman. Ini kekuatan yang ditakuti oleh para musuh. Makanya ikhwan, penjajah itu dari dulu sampai sekarang yang paling sesungguhnya diincar oleh mereka itu apa yang sekarang diistilahkan dengan yaitu pendidikan orang-orang Wahabi yang betul menanamkan akidah tauhid, yang betul-betul ingin menanamkan Islam yang murni, bersih dari bid'ah dan syirik. Itu yang paling ditakutkan. Dan sejak zaman dulu penjajah itu membuat untuk menghadapi para pemurni agama seperti ini, kelompok-kelompok yang dipakai untuk melemahkan kaum muslimin. Kelompok-kelompok yang untuk memerangi muslimin sendiri. Yang penuh dengan bid'ah, khurafat, syirik, tenggelam dalam segala macam penyimpangan. Untuk dihadapkan kepada kaum muslimin yang ingin memurnikan akidah tauhid, memurnikan Islamnya. Maka pendidikan pertama adalah pendidikan tauhid. Bagaimana menjadikan jiwa umat ini jiwa yang bertauhid, yang tidak takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki iman yang membara di dalam hatinya. Kekuatan kedua, kekuatan ini fisik. Kekuatan fisik. Kekuatan keterampilan yang bisa yang ditakutkan musuh. Ya, dari fisik yang baik, penguasaan ini alat-alat perang, sehingga betul-betul memiliki kecanggihan, yakni aset-aset untuk menghadapi musuh, perangan, aromyu, pelemparan, bisa mengendalikan senjata segala-segala kecanggihannya. Ini sesuatu yang tertuntut. Sehingga di zaman teknologi kayak gini, umpamanya, maka muslimin mesti juga menguasai teknologi. Di zaman canggih persenjataan canggih, muslimin hanya menguasai persenjataan canggih. Hanya kita adalah kaum yang produksi senjata, kemudian pabrik tank, pabrik itibaknya sempurna, tapi dia punya kemampuan juga tentang kecanggihan yang bisa menggetarkan para musuh, sehingga betul-betul musuh ini ada rasa takut. Kekuatan yang hakiki itu yang menggetarkan musuh. Pinter teknologi yang ada roh imannya. Pinter persenjataan yang ada roh imannya. Ini yang menggetarkan musuh. Maka ini mesti menyatu antara pendidikan tauhid dan pendidikan untuk dia menjadi, yakni anak-anak muslimin yang canggih di dalam upaya untuk menggetarkan para musuh-musuh kaum muslimin. Wa fassara rasulu wa fassaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli. Rasulullah sallam mentafsirkan sabda firman Allah, wa aitulam satat min quwa al-quwatu ala innal quwata arm. Ketahuilah, kekuatan itu lemparan. Ya, lemparan senjata, menguasai senjata, tembak, segala-segala macam kecanggihannya, bom-bom, segala macam. Ini semuanya bagian daripada aromyu. Waromyu wa'limu wajibun ala kullil muslimin hasbasti ta'atihim. Lemparan dan pengajaran, ya ini pengajaran taklim untuk memiliki kecanggihan dalam masalah seperti ini wajib bagi muslimin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian pula mengadakan dababa, tank-tank, ta'iro, pesawat terbang, wa ghairiha minal asliha, dan yang lainnya dipilih persenjataan-persenjataan canggih. Tahtaju ila ta'limi romyi inda istimaliha, membutuhkan pendidikan untuk menggunakannya. Jangan ngungkang senjata malah meledos dewi, ngenai sendiri, sehingga malah menghancurkan dirinya sendiri. Walaita tulabal madaris ta'allamu rimayah al mubarayat musabaqat listifadu fitifa antinihim wa masatihim. Aduh, seandainya para tulab, para mahasiswa, mereka itu mempelajari rimaya, pelemparan, dan mereka mengadakan musabaqah, perlombaan untuk betul-betul menguasai hal yang seperti itu, lalu mendapatkan, betul-betul memberikan manfaat untuk memiliki tempat-tempat kaum muslimin, sehingga tidak diinjak-injak oleh orang kufar, dan tidak dihinakan oleh orang-orang kufar. Walakinnal aulad, akan tapi sayang anak-anak muslimin, yudhayyi'una awqatihim, mereka menyanyiakan waktu-waktu mereka, fi la'bil qurrah, permainan bola, sepak bola, sehingga yang digalakkan futsal, sepak bola, sehingga habis waktunya untuk yaitu main bola dari tingkat RT sampai tingkat internasional, bercita-cita miliarder dengan nendang-nendang bola. Ini ya, waktunya habis untuk hal yang sia-sia. Nendang bola sakanyangnya itu gak bisa untuk merontokkan orang kafir, gak bisa untuk kemudian membuat orang kafir tersungkur, gak bisa. Harusnya dididik untuk menggunakan waktunya baik-baik, memang punya keterampilan yang menggetarkan para musuh-musuh. Fayaksifunal afkhab, yang di permainan bola paha-paha dibuka sehingga membuka aurat. Allati amaranal Islam bisatriha, yang Islam memerintahkan kita untuk menutup aurat, ini dibuka-buka. Wa yudayyi'una salawat, juga menyanyiakan salat maghrib, isya, maghrib paling enggak maghrib itu bablas, atau asar maghrib rawan bablas, sehingga mereka tidak perhatian dengan salat, perhatiannya dengan bola, permainan, menonton. Sudah gitu selalu pasukan budrek, pasukan budrek, apa pasukan supporter ini hanya urusannya kelai terus, sudah mati-matian buat onar, ngerampok, kemudian ngerampas, kayak gini dopa ini, kayak gitu dibajikan kebanggaan dopa ini, harusnya diludeskan karena tidak layak untuk dipelihara, karena merusak, tidak membuat harumnya nama, merusak. Sudah dari permainannya enggak berkualitas, artinya membuang-buang waktu, enggak bermanfaat, kemudian melibatkan massa yang hanya juga membuat onar, merusak, itu jadi para perampok, pembunuh, ini ada pengganggu masyarakat, ini hancur-hancuran. Dan karena setan yang bermain di situ, setan manusia maupun setan dari kalangan jin. Terus yang keempat, telah siap menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang dimiliki, maka insya Allah akan turunlah pertolongan untuk kaum muslimin sebagaimana pertolongan itu telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat sesudah beliau wafat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu yansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Yang keempat, kita lihat wa indama na'udu ila aqidati tauhid, ketika kita kembali kepada aqidah tauhid, betul-betul kita mendidik dengan tauhid, menumbuhkan jiwa tauhid, wa nakuna ikhwanan mutahabin, kita akan menjadi orang-orang yang bersaudara, saling mencintai, wa nasta'itu lil a'da bisilah, dan kita mempersiapkan untuk menghadapi para musuh-musuh dengan persenjataan. Saya tahaqqaqu insyaallah an-nasra lil muslimin, insyaallah akan terwujud an-nasra lil muslimin, ini pertolongan bagi muslimin, kama tahaqqaqa an-nasra lil rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi min ba'di, sebagaimana pertolongan itu telah terwujud pada zaman Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian tolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah dengan harta Anda, dengan ilmu Anda, dengan tenaga Anda, dengan waktu Anda, dengan jabatan Anda. Tolonglah agama Allah Ta'ala. Jadilah para penolong Allah, membela agama Allah, Allah akan bela Anda. Sesungguhnya Allah enggak butuh para penolong-penolong agamanya. Allah bisa menolong agamanya. Allah Ta'ala, agama Allah enggak butuh kita. Tapi kita yang butuh, yaitu Allah. Yang butuh, yaitu agama Allah Ta'ala. Yang kita ini mulia dan hina, itu tergantung bagaimana sikap kita dengan agama. Kita memuliakan agama, kita akan dimuliakan Allah Ta'ala. Kita menghinakan agama, kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka tolonglah agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan telapak kaki kalian. Laisa hadza maknahu, ini maknanya kata beliau, bukan berarti anna hadil marahil munfasilah, tiap-tiap marhalah, tiap-tiap periode itu terputus-putus, enggak nyambung sendiri-sendiri. Bimakna anna marhalatal ukhuwah lakunu ma'a marhalatil tauhid. Bukan berarti kalau marhalah ukhuwah enggak perhatian dengan marhalah tauhid. Fadil marahil yumkin antatadakhul. Tapi marhalah ini boleh jadi saling bertautan, dan memang bertautan semuanya. Pendidikan tauhid menghasilkan ukhuwah, ukhuwah di atas tauhid, dan tidak melepaskan tauhid. Generasi yang betul-betul dia mempersiapkan yang bisa menggetarkan para musuh dengan roh darah ahli tauhid dan semangat membela agama Allah Ta'ala, semangat menguasai kehidupan dunia untuk menggetarkan para musuh-musuh Allah, sehingga kita bisa membela dan menolong agama Allah Ta'ala. Ada demikian ikhwan yang kita sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup, kita cukup sekian, sudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.